Kapten sana ya. Punya keturunan. di loba laga. Aduh ala iu ketega timbang. Ayo dong temennya sini temenin. Thank you.